bicara seenaknya. Baru kenal kau sudah bilang-bilang sayang. Ini agak malu dong, tahan-tahan diri dong. Hari ini kau sayang, besok kau sudah hilang. Beginilah anak sekarang, oh, oh. Ceplas-ceplas seenaknya saja. Tahan-tahan diri dong. Hari ini kau sayang, besok sudah hilang. Beginilah anak sekarang, oh, oh, oh. Ceplas-ceplas seenaknya saja. Ceplas, ceplas, ceplas, ceplas, ceplas, ceplas.